Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalon, berita sore edisi hari ini Selasa 13 September 2022 dibacakan Tia Andalusia dan Ardian Syah. Seluruh SPBU di kawasan Melabo tutup sementara. Pimpinan DPRK dukung aspirasi mahasiswa. Tarif kapal cepat untuk warga Sabang menjadi Rp65.000 per orang. Satgas Bencana BUMN Aceh, PIM, salurkan bantuan bencana banjir dan longsor ke Aceh Selatan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalon, SPBU di kawasan Melabo terpaksa ditutup akibat aksi demo terkait penolakan kenaikan harga BBM yang berlangsung di Simpang Pelor Melabo pada Senin 12 September kemarin. Penutupan SPBU di Melabo dilakukan sejak pagi hingga siangnya usai pelaksanaan demo yang dilakukan oleh para mahasiswa. Penutupan tersebut guna menghindari tindakan anarkis yang bisa menyebabkan kerugian masyarakat yang berlebihan nantinya. Sementara itu, sejumlah personil polisi dari Polres Aceh Barat melakukan pengamanan secara ketat terhadap stasiun pompa bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di Jalan Iskandar Muda, Jalan Manekro, dan sejumlah SPBU lainnya. Pihak keamanan dari kepolisian melakukan pengamanan sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesainya aksi demo yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Bergerak atau AKAR selesai. Penutupan SPBU tersebut telah tercium oleh pihak Pertamina bahwa mahasiswa akan mendatangi SPBU sehingga untuk menghindari aksi tersebut dilakukan penutupan. Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso AKBP Panji Santoso mengatakan SPBU tersebut ditutup sementara. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Barat, Ramli SE, mendukung aspirasi para mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Ramli mengatakan pihaknya selalu mendukung aspirasi mahasiswa seperti juga sudah dilakukan sebelumnya. Apalagi rakyat merasakan betul dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Syederalon sempat mengalami kenaikan harga tiket kapal cepat imbas dari melonjaknya BBM. Kini tarif tiket kapal cepat untuk warga lokal Sabang kembali disesuaikan menjadi Rp65.000. Keputusan ini didapat setelah diadakan rapat pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh dan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Perhubungan Kota Sabang dan pihak PT Samudra Inti Makmur pada Senin 12 September 2022 untuk penyesuaian tarif kapal cepat lintasan Ulele Balohan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang Husaini ST mengatakan dari hasil rapat ini diputuskan bahwa harga tiket kapal cepat bagi warga ber-KTP Sabang untuk dewasa senilai Rp65.000, anak-anak Rp55.000. Lebih lanjut ia mengatakan diketahui PT Samudra Inti Makmur telah menaikkan tarif tiket kapal cepat pada Jumat 9 September, di mana untuk warga lokal Sabang kenaikannya mencapai 25% atau Rp75.000 dari harga lama Rp60.000 dan anak-anak Rp50.000. Namun setelah mendapat protes warga Sabang, maka harga tiket khusus untuk warga lokal Sabang menjadi Rp65.000 dan anak-anak Rp55.000. Hal ini menyebabkan gejolak di masyarakat khususnya warga Sabang yang merasa kenaikan harga tiket terlalu tinggi. Syederalon, Satgas Bencana BUMN Aceh PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM pada Minggu 11 September lalu menyalurkan bantuan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Selatan. Bantuan tersebut diserahkan perwakilan tim Satgas BUMN Aceh, Dedi Iksan, yang juga Asisten Vice President Humas PT PIM, diterima Bupati Aceh Selatan Tengku Amran di halaman posko 01 Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Aceh Selatan di Tapak Tuan. Turut hadir pada saat penyerahan bantuan tersebut, Kepala BPBD Kabupaten Aceh Selatan Haji Zainal Amsi beserta sekretaris dan para kabid. Bupati Aceh Selatan Tengku Amran dalam siaran pers yang diterima Serambi FM Selasa hari ini mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Satgas BUMN Aceh, dalam hal ini khususnya kepada PIM yang juga merupakan koordinator Satgas BUMN wilayah Aceh. Ia berharap agar bantuan yang diberikan membawa manfaat bagi para korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Aceh Selatan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan Zainal Amsi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan santunan yang diserahkan langsung oleh tim Satgas Bencana BUMN Aceh, PIM, setelah pasca bencana banjir dan tanah longsor. Sudarlun, puluhan wirausaha muda Aceh mengikuti bimbingan teknis pemanfaatan multimedia yang digelar Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Aceh. Bimtek ini ditargetkan mendorong wirausaha pemula menjadi wirausaha digital. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Azhari menyebut bimbingan teknis ini bermanfaat bagi mahasiswa dan anak muda di Aceh. Dalam pembukaan Bimtek Multimedia di Gedung Hotel Kemala Banda Aceh Senin 12 September, ia mengatakan bagi usaha pemula hal ini bisa menjadi spirit dalam rangka membangkitkan ekonomi lebih baik agar menjadi wirausaha dan talenta digital. Apalagi dalam 5 tahun ke depan akan menghadapi bonus demografi, maka dari itu kita harus kuat untuk menghadapi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM itu mengharapkan peserta dapat mengikuti acara sampai dengan selesai, serta memanfaatkan kegiatan untuk peningkatan keterampilan guna mengembangkan usaha. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting atau IPFMM merupakan pertemuan tingkat menteri resmi yang pertama antara 14 negara mitra yang tergabung dalam Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity atau IPEF yang memiliki lebih dari 40% ekonomi dunia dan 28% perdagangan barang dan jasa secara global. Pertemuan ini merupakan tonggak yang sangat penting dalam upaya mencapai kerangka ekonomi berstandar tinggi dan inklusif di kawasan Indo-Pasifik. IPFMM secara resmi ditutup oleh Ambassador Catherine Tai, United States Trade of Representative atau USTR, dan Gina Raimondo, Menteri Perdagangan Amerika Serikat, setelah melakukan pertemuan tingkat Senior Officials Meeting atau SOM selama 2 hari pada 6 hingga 7 September 2022 dan pertemuan singkat menteri pada Kamis hingga Jumat 8 hingga 9 September 2022 di Los Angeles, Amerika Serikat. Sementara itu, Menteri Raimondo menambahkan pertemuan langsung pertama ini merupakan kesuksesan yang tak terbantahkan. 14 negara berkumpul memetakan jalan ke depan yang akan menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kondisi tenaga kerja, dan mempromosikan keberlanjutan untuk semua ekonomi kawasan. Menko Erlangga menyambut baik konklusi yang disampaikan oleh para partisipan atau partner IPEF dalam acara penutupan IPEF-MM. Pemerintah Indonesia menghargai nilai-nilai keadilan, inklusivitas, transparansi dan akuntabilitas berdasarkan pertimbangan yang telah disepakati pada mekanisme multilateral. Sudarlun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 12 September mengatakan pasukannya telah merebut kembali wilayah seluas 6.000 km persegi dari Rusia dalam serangan balasan pada September 2022. Sejak awal September, tentaranya telah membebaskan 6.000 km persegi wilayah Ukraina di timur dan selatan dan bergerak lebih jauh. Ukraina mengklaim keberhasilan dalam serangkaian serangan kilat di Kharkiv, wilayah timur laut, membuat puluhan daerah termasuk kota Izium, Kupiansk, dan Baliklia direbut kembali. Adapun Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, menyebut perang melawan Rusia telah memasuki fase baru atau fase ketiga. Dalam menghadapi fase baru perang Rusia-Ukraina ini, ia menyatakan Kiev membutuhkan pasokan senjata dari Barat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 13 September 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com.